Haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Oh Tuhan, berikan petunjukku untukku, jadikan pegangan hidupku. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima pegangan hidupku. Katakan